الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، melanjutkan pembahasan tafsir تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca komentar daripada Imam Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini, yang intinya pada ayat yang telah lalu terdapat bagaimana Yahudi yang dimana mereka meyakini terhadap Jibril alaihi salam dengan keyakinan yang tercela, dengan prasangka-prasangka yang jelek terhadap Jibril alaihi salam, dan itulah yang menjadi sebab mereka tidak mau beriman dan berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Selanjutnya qala ta'ala wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Kata Allah, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, yaitu ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah daripada kenabian yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Tidak kufur terhadap itu semua kecuali orang-orang yang fasik. Maka di dalam ayat ini Allah terangkan bahwasanya di sana ada tanda-tanda kenabian, bahkan sebagian dijelaskan di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat, di dalam Injil dan seterusnya. Akan ada nabi setelahnya, bahkan i'tiraful yahud khairul burhan, pengakuan mereka ini adalah sebaik-baik bukti bahwasanya di sana ada tanda-tanda kenabian yang diketahui oleh Bani Israel alaihi. Ya, telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yaqulu linabi, Imam Sa'di rahimahullah, itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, ya, itu alamat wadihat, ya, tanda-tanda yang amat sangat jelas atas kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan firman Allah ini, kata beliau, hadza jawabun libni Surya, ini adalah jawaban kepada Ibnu Surya. Telah lalu bahwasanya sebab turun ayat yang sebelumnya, man kana aduan li Jibril dan seterusnya, ini diantara sebab turunnya karena pertanyaan daripada Ibnu Surya. Ya, pertanyaan dari Abdullah Ibnu Surya. Kata Ibnu Abbas, hadza jawab li Ibnu Surya, jawaban untuk Ibnu Surya. Haitsu qala li Rasulillah, ketika menyatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ma ji'tana, kata beliau, bi syai'in, engkau tidak datang kepada kami dengan sesuatu, ya, na'rifuhu, dengan sesuatu yang kami ketahui, ya. Artinya engkau tidak datang dengan sesuatu yang kami ketahui, engkau datang dengan sesuatu yang baru. Wa ma anzala 'alaika min ayatin bayyinat fa nattabi'uka biha. Maka apa yang engkau datang dan turun bersamamu daripada ayat yang jelas wadhihat, kami akan ikut bersamamu dengan ayatin bayyinat, tadi ayat-ayat yang amat sangat jelas, tanda-tanda yang jelas, ya. Maka dijawab, diturunkan ayat ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad dengan tanda-tanda kenabian yang sangat jelas gamblang, tanda-tanda yang wadihat, ya. Maka ini adalah bukti, bahkan terdapat di dalam kitab-kitab mereka, bahkan diketahui oleh ahbar Yahud, pendeta-pendeta Yahud, mereka mengetahui tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum mereka, ya, ahbar an-nasara, pendeta-pendeta Nasara, mereka mengetahui. Kalau kita mau kembali kepada sejarah, kalau kita mau kembali kepada sirah, bahwasanya dahulu sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi, Rasulullah dibawa kepada siapa? Pendeta Yahudi, pendeta Nasara, namanya siapa? Ada yang ingat di daras sirah sudah dibahas insyaallah? Hah? Namanya siapa? Buhaira. Ya, Buhaira. Pendeta Nasara. Yang membenarkan tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Baik itu secara alam dikatakan ketika berjalan dinaungi dan seterusnya. Sampaikan oleh Buhaira, ada tanda-tanda kenabian pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, dusta mereka ketika menyatakan tidak ada tanda-tanda ayatin bayyinat pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini hanya sekedar bualan mereka, ya, untuk mencari-cari agar tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala bihal hidayah liman istahda, yaitu dengan tanda-tanda tadi akan mendapatkan hidayah bagi siapa yang menginginkan hidayah. Artinya cukup dengan tanda-tanda tersebut, ya, dia mendapatkan hidayah ketika tahu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh Al-Quran, ya. Al-Quran bagi mereka yang mau merenung, ini diantara tanda bahwasanya ini adalah Nabiullah, utusan Allah Azza wa Jal, dengan diberikan kepadanya Al-Quran, ya. Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim, ayat muqatta'ah. Kaf Ha Ya Ain Sad Taha dan seterusnya. Ini dikatakan oleh para ulama huruf tahaddi, huruf untuk menantang mereka kaum musyrikin. Datangkan yang semisal ini. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat tahaddi, tahaddi. Datangkan yang semisal ini jika kalian mampu. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan ayat-ayat yang semisal ini dengan sedemikian balaghah daripada Al-Quran. Ya. Berkumpul ahli lughah, mereka-mereka yang ahli dalam bahasa Arab, untuk membuat yang semisal Al-Quran, lan yastati'u. Mereka tidak akan pernah bisa. Ya. Bisa dibuktikan Musailamatul Kadzab datang dengan wahyu-wahyu palsu, dan itu semua hanya membuat manusia tertawa terbahak-bahak. Ya. Mereka tidak akan bisa datang sebagaimana Al-Quran, membawa sebagaimana Al-Quran, sepandai apapun. Ya. Ini tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, tahsul bihal hidayah liman istahda. Mereka yang ingin mendapatkan hidayah, jujur di dalam niatnya, ikhlas, memang buat mencari al-haq, maka dia akan mendapatkan hidayah dengan mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa iqamatul hujja ala man aanada. Begitu juga dengan tanda-tanda tersebut menjadi hujjah, telah ditegakkan hujjah bagi mereka-mereka yang menentang dengan datangnya Al-Quran, dengan datangnya Nabi, ya, pembenaran atas apa yang diceritakan dan dikisahkan di dalam Taurat dan Injil. Datang Al-Quran sebagaimana telah lalu, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka menganggap an-nubuwah, kenabian ini adalah minna, dari kami, kata orang-orang Yahudi. Tidak seharusnya min ghairina mendapatkan kenabian, walaupun ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Ala kulli hal, maka ini hujjah bagi mereka yang menentang, yang melawan. Qala wa hiya fil wudhuhi wad-dilala 'ala al-haq. Maka ayat bayyinat al-wadhihat ini amat sangat jelas, ya, menunjukkan atas kebenaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qad balagat mablaghan 'aziman wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa min fiskin an amrillahi ta'ala. Maka telah sampai kebenaran tersebut kedudukan yang amat sangat agung, ya, dan telah sampai kebenaran tersebut kepada keadaan yang tidak menerima yang demikian ini kecuali mereka-mereka yang terdapat kefasikan pada diri mereka. Ya. Tidak melarang diri seseorang untuk menerima al-haq tersebut kecuali kefasikan ada pada mereka. Dari ayat ini kita tahu terkadang kekufuran juga disebut fasik, ya. Kekufuran kadang disebut fasik, kadang disebut maksiat, kadang disebut zalim, dan seterusnya. Tergantung siap konteksnya, ya. Artinya tidak bisa kita memukul rata kemudian semuanya kafir. Berarti orang-orang fasik juga kufar, ya. Tidak, bukan demikian, ya. Ini perlu diperinci. Namun terkadang di dalam Al-Quran orang-orang kafir pun juga disebut fasik, ya. Fasik belum tentu kafir, kafir semuanya fasik. Begitu juga zalim, orang yang zalim belum tentu kafir, namun orang-orang kafir semuanya zalim. Nah, ini kaidahnya, maka perlu diperhatikan. Qala wa kharaja an ta'atillah wastakbara ghayatut takabbur. Yang kemudian orang-orang fasik tersebut keluar dari ketaatan kepada Allah dan mereka sombong dengan kesombongan yang tidak ada, kesombongan melebongan mereka. Inat, ya. Kekufuran mereka sampai kepada derajat kufrun inad. Ala kulli hal. Selanjutnya qala wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Naam, kita keluar dari ayat sebelumnya masuki ayat setelahnya. Memang sedikit dikomentari oleh Imam Sa'di rahimahullah. Aw kullama, setiap mereka melakukan perjanjian-perjanjian, ahadu ahdan, ya, perjanjian-perjanjian sebagaimana telah lalu pada pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Mereka telah berjanji ini, berjanji itu, bahkan mereka tidak mau melakukan itu kecuali dengan apa? Dengan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala baru mereka mau, ya. Ketika mereka melakukan itu semua, nabadzahu, ya. Nabadzahu fariqun minhum. Ya. Nabadzahu an-nabz, makna daripada an-nabz ini adalah at-tarh, ya. At-tarh wal ilqa, yaitu mereka melemparkan, mereka membuang, ya. Mereka tidak mau melakukan apa yang sudah mereka janjikan, apa yang mereka ucapkan. Nabazahu fariqun minhum, yaitu ta'ifah di antara mereka. Artinya bukan semua, ya. Sebagian daripada mereka ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsaruhum la yu'minun. Hakikatnya itu semua mereka lakukan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu sebetulnya, ya. Namun hilah mereka lakukan, celah demi celah, luf yamin wa yasar, ya, belok, ya, ke kanan ke kiri, cari cara untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ini Bani Israel, ya, ini keadaan mereka. Kita bisa lihat dari ayat ke ayat yang sudah kita baca bagaimana keadaan Bani Israel melakukan berbagai macam cara untuk membenarkan apa yang mereka yakini walaupun itu salah. Naam, wa kullama ahadu ahdan, dikatakan, ya, di antara sebab turunnya bahwasanya sebagian Yahud mereka melakukan perjanjian, mereka menyatakan, ya, la in kharaja Muhammadun la nu'minun nabih, jika keluar Muhammad, karena ada dalam kitab mereka. Ini ceritanya belum keluar masih Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka berjanji kami akan beriman dengannya. Wala nakunanna ma'ahu ala musyrikil Arab. Dan kami akan berperang bersamanya melawan kaum musyrikin al Arab. Ya, musuh mereka. Ya. Musuh Bani Israel. Kaum musyrikin al-Arab terdahulu. Falamma ba'atha kafaru bih. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diutus, nampak di tengah-tengah mereka seorang nabi yang bernama Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang diberitakan kepada mereka dan ada di dalam kitab-kitab mereka dan diketahui oleh mereka, pendeta-pendeta mereka, kafarubih, mereka ingkar. Sebabnya apa, ya? Telah lalu, ya, telah lalu. Banyak sebab. Di antaranya mereka tidak terima ketika kenabian tadi diturunkan kepada bangsa selain bangsa mereka dan seterusnya. Yang pada hakikatnya para nabi-nabi sebelumnya pun dari Bani Israel. Namun apa? Yaktuluna anbiya'ahum, mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi alasan-alasan mereka ini tidak bisa kita pegang. Kalau mereka mau konsekuen, nabi-nabi mereka jaga. Ya, dijaga Musa alaihi salam dan sebelum-sebelumnya. Bukan malah diperangi, bukan malah dihinakan, bukan malah dijelek-jelekkan. Kejadian bersama Musa alaihi salam, sekian kejadian seperti perintah untuk membunuh Baqarah dan seterusnya, pembangkangan demi pembangkangan yang mereka lakukan. Ya, artinya apapun yang menjadi alasan bagi mereka, ini tidak bisa kita pegang. Ala kulli hal, nabadahu fariqun minhum, sebagian mereka yang ingkar, ya, sebagian mereka yang membuang jauh-jauh perjanjian itu, ya, tidak dianggap. Walamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka mereka tidak mau mengambil dan tidak mau berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Imam Syaibi rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengomentari ayat ini. Qala baina aydihim yaqra'unahu. Ayat ini ada pada mereka. Tanda-tanda ayat wadihat ada pada mereka. Walakin nabadhuhu al-amal bihi. Walakin nabadhu al-amal bihi. Namun walaupun ayat-ayat tersebut dibaca tentang hakikat kenabian, ya, mereka apa, lemparkannya. Perjanjian tersebut mereka baca, mereka tahu, ya, namun mereka tidak mau beramal dengan apa yang diperintahkan daripada perjanjian-perjanjian tersebut. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa hadza fihi ta'jib. Di dalam cetakan yang lain, ta'ajjub, ya. Hadza fihi ta'jib. Ya. Ini terdapat bagaimana ta'jubnya keadaan mereka. Ta'jub ini ada dua. Ada ta'jub ingkari, mengingkari. Ya. Ini hadza fihi ta'jib. Ini amat sangat tercela perkaranya, diingkari. Ada ta'jub yang sifatnya karena senang. Namun yang dimaksud adalah ingkari. Min kathrati mu'ahadatihim, karena banyaknya perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Namun dengan itu semua, wa'adam sabrihim alal wafa' biha, mereka tidak mau bersabar untuk melakukan perjanjian-perjanjian tersebut. Diperintahkan ini, diperintahkan itu. Hakikatnya kandungan daripada ayat-ayat Allah itu adalah mu'ahadah, adalah janji, ya. Ketika Allah memerintahkan demikian, ini sudah kita sudah berjanji untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Ya. Untuk kita mentaati Allah dan Rasul-Nya itu adalah hakikatnya janji yang harus kita penuhi dan harus kita bersabar dengan itu semua untuk beramal dengan apa yang sudah kita yakini dan kita imani. Ketika kita tahu diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah menjadi janji untuk kita terus beramal lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus bersabar. As-sabrun jamil. Kesabaran itu adalah indah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala mereka yang bersabar dengan tanpa hisab. Qala falamma qala kullama tufidu tikrar, yaitu Kata-kata kullama di sini berfaedah tikrar, ya, diulang-ulang. Qala fa kullama wajada al-'ahd tarattaba 'alayhi an-naqd. Diulang-ulang setiap ada perjanjian, maka konsekuensinya di sana diingkari. Ya, terus diulang-ulang demikian. Hakadza banu Israil. Keadaan banu Israil itu sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana pengingkaran mereka, termasuk diantaranya dilarangnya mereka untuk apa? Untuk apa? Abul Harith, di hari Sabtu dilarang untuk apa mereka? Di hari Sabtu dilarang untuk Bani Israel untuk menangkap ikan, mengambil ikan. Namun mereka mencari hilah, mencari celah, ya. Ini sudah menjadi perjanjian mereka, tapi celah demi celah mereka cari. Maka kullama di sini tufidu tikrar, berfaedah di sini tikrar, terus menerus dilakukan. Setiap ada perjanjian di sana pasti ada apa? Pembangkangan. Ya, perlu antum catat, setiap ada perjanjian pasti di sana ada pembangkangan. Ini sifat mereka, sifat Bani Israel. Ya, ketika ada orang Islam yang punya sifat demikian, ya, bukan kita katakan Anda kafir, tidak semudah itu, namun ada kesamaan, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kesamaan antara mereka yang demikian dengan Bani Israel. Mas sabab fi dzalik, kata Imam Sa'di, apa sebabnya? Itu pembangkangan demi pembangkangan. Ya. Ini ada baraj, wallahil azim. Antum bisa renungkan. Ya, tidak usah kita ke negeri lain, di negeri kita saja. Setiap ada pemimpin, ya, kita sudah menyaksikan sekian pemimpin, ya, yang menjadi pemimpin negara kita Indonesia ini. Setiap ada satu pemimpin yang terpilih, pasti di sana ada bangkang dari kalangan kaum Khawarij, nasallallahu alaihi wasallam. Mereka tuntut ini, mereka menuntut itu, dan seterusnya. Wallahil azim, ketika diberikan apa yang mereka mau, mereka akan tetap seperti itu, ya. Mereka akan tetap membangkang sebagaimana pendahulu mereka, ya. Sebagaimana pendahulu mereka. Apa yang diajarkan oleh Abdullah ibn Sabah Yahudi, ya, membangkang. Diajarkan memberontak, ya. Abdullah bin Sabah mengajarkan itu, sebagaimana pemberontakan kaum Khawarij, ya. Termasuk diantara provokator yang memprovokatori kaum muslimin adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang diikuti oleh, ya. Nah, ini ada sisi Khawarijnya, ya. Al-Khuruj, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-sabab aktsaruhum la yu'minun. Ini adalah sebabnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Sebabnya karena mereka semua tidak beriman hakikatnya. Tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adam imanihim huwa alladhi awjaba lahum naqdhul 'uhud. Sebab tidaknya mereka kepada Allah adalah merupakan sebab utama mereka mengingkari perjanjian demi perjanjian. Walau sadaqa imanuhum, jika keimanan mereka itu jujur, betul-betul beriman, lakanu mithlu man qala Allah fihim, niscaya mereka seperti orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah, Di antara ahlul iman ada rijal, ada orang-orang yang memang betul-betul jujur, ya, membenarkan apa yang mereka sudah jadikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenarkan dan mengamalkan, ya, jika mereka memang betul-betul jujur. Namun Bani Israel bukan begitu tujuan mereka. Yang memang mereka tidak beriman. Bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak mengimani. Mereka tidak mau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad membawa risalah yang datangnya dari Allah Azza wa Jal sampai hari ini. Sampai hari ini mereka menolak itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah ta'ala sisa dari pembahasan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.